community dilanjut lagi enggak? Lanjut ya. Janji yang damai ya. Enggak boleh lempar-lempar lagi. Takut. Iya, langsung dipenuhi yang punya garang cinta.